segar tanggung jawab. Mas Warpa, apa darpan? Apa darpan? Apa maning kamu? Lamun akan iya. Maksa pengen wayu. Ya jelas dong. Jadi badaknya karo wong lanang sijin sing poligami abot sebelah duduk kaya kono kakak kemana baginya kudu adil mas adil banget sabur gak paling batang dina kaya siapa roh kaya Garut batang dina paling kamu jalur syarat apa sudah ngomong kan rabi eno iya jaluk rebon sepak bala keriting bangsa burung gampang jadi durung adil kan kecil seperti maraton sok kodong pengen apa maning saya tak tokonya gelang ku jawa jalan kita rapi ngeno iya jaluk gelangan senoknya pengen apa kula sing tua apa yang ngangkung gelangan kudu sing adil adina emangan langsung jelong lana apa dunia pirang-pirang wong lanang pengen suki bapak Aobi Bang Yadi Mamai Zidan Mamai Zidan kesubun turun bisa sampai turun yang rapi eno terus jaluk rebon sedangkan pengen apa ngasih tua iya yang ngangkuk keriting Mama Lurah Warta ngangkuk tunggu keriting licin tapi gini lamun lu ada yang gelap rapi eno iya ngangguk rincingan sudah dengan apa pula sing tua ayo yang ngangguk gelangan pengen banget kudu sing adil emang sayang adil bang saurung apa ngomong paling emang lu wadah lamun bagi waktu ning kana seminggu ning sinok pitung dina ning kana dikriting sinok dibonding adil bang sagurung namun kita jalur gelang kang tepona gelang adi tepai kalu jin rapi eno apa dia jaluk rebonding sinoknya mula sing tua yang jaluk dikriting namun dilicin baik pribun pada belurus terus temenan ya kan si adil adil emang sobrung temenan yang rapi eno iya ngangguk rincingan sinoknya pengen apa pula sing tua iya nam yang ngangguk gelangan belang loro bagen kudu si adil adil emang lang sayang adil oh ini kita wajuan kira-kira oleh kita wajuan loli seumpama pula si dadi wayu si dadi kayaknya jadi kudu sing padaro.